kembangku ora iso ngerti kahanane, mending awake bubar wae. Saya suwe aku berjuang kanggo bertahan, trimo ngalah aku nyerah kudu pasrah. Nangis aku nangis, batinku koyo diiris, cukup semene wae aku ngepati kowe. Trimo mundur timbang loro ati, ati kowe hancur, kowe ra peduli. Trimo ngalah aku wis ra betah, lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Mencintaimu memang tak harus memiliki, tak mungkin berharap kau kembali. Setia janji sembok lenjani, aku rapopo, aku sadar, aku sopo iso opo. Nangis aku nangis, katimu koyo diiris, cukup semene wae aku ngepoti kowe. Terima kau baik-baik saja. Terima mundur timbang loro hati, hatiku wis hancur, kowe ra peduli. Terima ngalah aku wis ra betah, lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Semoga kau baik-baik saja. Kurelakan kau bersamanya. Nimbang kowe ora iso ngerti kahanane, mending adewi bubar wae. Le, kowe iki anakku, aku iki bapakmu, Le. Apik-apik karo ibumu ya, Le. Bu, aku ikhlas. Come on.